Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo kemarin menyatakan rasa pesimisnya terhadap kinerja kabinet hasil kocok ulang Presiden SBY baru-baru ini, mengingat tidak semua menteri dan wakil menteri memiliki visi untuk melakukan perubahan, serta ditambah lagi dengan terbatasnya timing bagi para pejabat baru itu untuk bekerja sebelum pada akhirnya disibukkan oleh berbagai aktivitas menjelang pemilu 2014. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika Bapak memang pesimis, lantas seperti apa rakyat biasa harus menyikapi kondisi ini? Ya, bagi saya beginilah. Ya. Ini kan sudah given, take it for granted gitu. Kalau akhirnya ya tambah sulam istilahnya teman-teman itu, ini kan ya sudah apa aja yang kita bisa lakukan tambah sulam dengan barang seadanya kayak begini gitu. Baik Pak Her, kalau ada yang mengatakan kondisi ini terjadi akibat perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, apa pendapat Bapak? Enggak, sebetulnya jelas ini presidensial sistemnya gitu. Tapi ada peluang-peluang di bawah itu yang membuat dan peluang itu juga dibuka oleh presidennya sendiri kan gitu. Ya. Ngapain dia taruh orang partai kayak nggak ada orang lain aja? Jadi idealnya memang harus presiden yang bertindak tegas sesuai dengan legitimasi yang telah didapat ya Pak? Iya, kalau presiden tegas ngambil kekuasaan kayak gitu dari awal nggak ada masalah kok. Ya. Nggak ada masalah. Yeah. Uang ke laut itu urusan partai ngurus anggotanya di DPR sana untuk bikin undang-undang. Sisanya pulang buang ke laut itu udah bagus itu kalau kayak gitu. Lantas apakah presiden tidak harus menghitung kekuatan partai politik koalisinya Pak Her? Nggak usah, partai gurem semua aja merasa hebat. PKS berapa persen sih kan? Cuma 7% berapa? PAN berapa persen? 5% apa dari 100% itu artinya? Nggak ada masalah. Tendangin aja udah gak apa-apa itu. Golkar juga berapa persen ya gitu. Buktinya kemarin juga kalah. Mau digabung-gabung juga. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.